engkau tahu aku mencintaimu, aku menyayangimu setulusnya hatiku. Ku harap kau mengerti dengan perasaanku yang selalu merindumu di setiap hariku. Andai engkau tahu aku mencintaimu. Remix. Pos pos pos pos sing down. Barbie, kita musuh.